Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'd. Qala syekh imamul kabir Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi fi sahih fi kitabil iman. Qala wa haddasani Harmalatu bin Yahya qala akhbarana bin Wahbin qala akhbarani Yunusu an ibn Shihabin qala حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن علي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمر بن الأسود الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار summa zakaru misli hadithil layth. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma aftah alayna hikmatak wa anshur alayna min khazaini rahmatik. Allahumma ya azizu ya wahab. Alikhutul kiram, kita melanjutkan pembahasan kita kitabul iman dari Sahih Muslim, dan kita masih dalam penjelasan tentang haramnya membunuh orang kafir dalam peperangan manakala dia telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dan kita masih bersama hadis Al-Miqdad, Al-Miqdad bin Amr bin Aswad Al-Kindi, yang mana dia adalah merupakan sekutu Bani Zuhrah, dan dia adalah sahabat Nabi yang ikut perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in laqitu rajulan minal kuffar, bagaimanakah sekiranya aku berjumpa dengan seseorang kafir? Tsumma dzakara mithli haditsil Lais, kemudian disebutkan sebagaimana hadis sebelumnya. Ya, bahwasanya dia bertempur dengan orang tersebut, kemudian orang tersebut dalam keadaan sekarat, dan dia siap untuk memenggal kepala orang tersebut, dan tiba-tiba orang itu mengucapkan kata-kata La ilaha illallah. Ya, tatkala aku sudah mendekat, mendekatkan pedangku untuk membunuhnya, tiba-tiba dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Bolehkah aku membunuhnya? Kata Nabi, jangan, tidak. Naam, tafadhal. Qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, qala haddatsana Abu Khalid al-Ahmar, tahwil. Qala wa haddatsana Abu Quraib bin wa Ishaq bin Ibrahim an Abi Muawiyah kilahuma anil A'mash an Abi Zibyana an Usamah bin Zaidin. وهذا حديث ابن أبي شيبة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة. قال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. Berkata Imam Muslim rahimahullah, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata, Abu Khalid Al-Ahmar menceritakan kepada kami. Kemudian Imam Muslim rahimahullah mendatangkan jalur lain dan dia berkata Abu Quraib dan Ishaq bin Ibrahim, kedua-duanya menceritakan kepada kami dari Abu Muawiyah, kedua-duanya dari A'mash, dari Abu Dhifyan, dari Usama bin Zaid. Kisah ini atau riwayat ini ujungnya adalah Usama bin Zaid. Usama bin Zaid adalah merupakan sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, anak daripada Zaid, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah anak angkat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil Zaid ini dibeli oleh ibunda Khadijah, kemudian dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerdekakannya dan mengangkatnya sebagai anak, sehingga dia dikenal dengan nama sebelumnya Zaid bin Muhammad. Sampai datanglah ayat Al-Quran Al-Karim melarang orang-orang untuk menisbatkan seorang anak kepada selain ayahnya. Kata Allah, ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka dengan nama ayah mereka. Maka sejak itu kembalilah Zaid dinisbatkan kepada ayahnya, Zaid bin Harithah. Dia menikah dengan Ummu Iman. Ummu Iman adalah merupakan budak Rasulullah SAW, dan dari perkawinan tersebut lahirlah Usama, Usama bin Zaid, yang dapat gelar Hibbu Hibbi Rasulullah. Kalau ayahnya mendapat gelar Hibbu Rasulullah, artinya kecintaan Rasulullah, maka dia mendapat gelar Hibbu Hibbi Rasulullah, kecintaan dari kecintaan Rasulullah SAW. Dan hadis ini adalah riwayat Ibnu Abi Syaibah, berkata ya, Usama bin Zaid, ba'athana Rasulullah SAW fi Sariyah. Karena Rasulullah SAW mengutus kami dalam satu pasukan kecil. Sariyah adalah pasukan yang jumlahnya tak banyak, 100 orang ke bawah atau kurang. Fa sabbahna al-huruqati min juhaynata. Maka pada pagi hari ya, kami sampai satu tempat yang bernama al-huruqat, ya, dari sisi kabilah Juhaynah. Ya. Fa'adraktu rajulan, maka terjadilah antara kaum muslimin dan suku tersebut ya di al-huruqat, peperangan. Kata Usama bin Zaid, fa'adraktu rajulan, maka aku pun menemui seseorang, berhasil yakni berperang dengan seseorang dan aku hampir-hampir mengalahkannya dan membunuhnya. Faqala la ilaha illallah. Dalam keadaan terdesak dia pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fata'antuhu. Namun aku tetap membunuhnya. Fawaqa'a fi nafsi min dhalika. Maka aku mendapati sesuatu perkara dalam diriku. Maksudnya dia ragu dengan hal yang dilakukan. Bolehkah dia membunuh orang tersebut padahal dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fadzakartuhu lin nabi. Maka aku pun menyebutkan hal ini kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqala la ilaha illallah wa qataltahu? Apakah dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan engkau tetap membunuhnya? Qala qultu, berkata perawi hadis ini, berkata Usamah, ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minas silah. Sesungguhnya dia melakukan hal itu, mengucapkan kalimat itu karena dia takut dengan pedangku, dengan senjataku. Artinya Usamah menganggap perkataannya tidak benar. Perkataannya diucapkan hanyalah karena terdesak, karena takut mati. Maka Usama menganggap hal itu hanyalah berpura-pura semata. Dan dia tetap membunuhnya. Qala, maka Nabi SAW berkata, afala syaqaqta an qalbihi? Mengapa tidak kau belah saja dadanya, kau lihat hatinya? Hatta ta'lama annaha an hatta ta'lama aqalaha amla. Mengapa tak kau belah saja dadanya, kau lihat hatinya, apakah hatinya mengatakan hal itu atau tidak? Nabi mengingkari Usama bin Zaid yang membunuh orang tersebut padahal dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. dan Usamah menganggap ucapan itu hanyalah berpura-pura semata, maka dia tetap membunuhnya. Maka Nabi mengatakan, mengapa tak kau belah saja dadanya? Kau lihat benarkah hatinya mengucapkan demikian atau tidak? Maksudnya ini merupakan pengingkaran kepada Usamah bin Zaid, di mana dia membunuh seseorang yang telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya kita dalam menghukumi seseorang, menghukumi orang dengan apa yang terlihat dari dirinya, dengan zahir yang kita lihat. Adapun perkara apa yang terdapat dalam hatinya, semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hukmu ala al-zawahir. Kita menghukumi seorang apa yang dia tampakkan. Adapun as-sarair, apa yang tersembunyi dalam dirinya, apa niatnya, itu bukan perkara yang harus kita ketahui, karena itu hanyalah merupakan perkara antara Allah dan hamba. Maka serahkanlah urusan apa yang terdapat dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, mengapa tak kau belah dadanya? Maksudnya pengingkaran. Ya. Pengingkaran terhadap Usamah yang membunuh seseorang yang telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Fama zala yukarriruha alayya. Kata Usamah, Nabi terus menerus mengulangi hal itu di hadapanku. Hatta tamannaitu anni aslamtu yaumaidin. Sampai-sampai aku berharap, berandai-andai kalaulah aku baru masuk Islam ketika itu. Maksud Usamah, seseorang membunuh seseorang lain dalam keadaan kafir, kemudian masuk Islam, hapuslah dosanya, tak ada lagi dosanya. Ya, Usamah berharap kalaulah dia melakukan hal itu, ya, dalam keadaan dia belum berislam, baru masuk Islam setelah membunuh. Ya, ini menunjukkan kekhawatiran Usamah atas apa yang dia lakukan. Dan ini yang disebut oleh ulama dengan membunuh bitakwil, membunuh dengan takwil, dengan prasangka, dengan praduga, dia kira boleh dibunuh. Ya, maka dalam Islam hal semacam ini tidak mewajibkan qisas. Tidak mewajibkan qisas. Penguasa hendaklah memberikan diat orang terbunuh tersebut kepada keluarganya yang ditinggalkan. Fawa zala yukarriruha alayya. Dia terus mengulangi hal itu di hadapanku. Hatta tamannaitu anni aslamtu yawmaidin. Sehingga aku berharap kalaulah aku baru masuk Islam kala itu. Qala. Faqala Sa'dun, maka berkatalah Sa'ad, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu warḍah, wa ana wallahi la aqtulu musliman, demi Allah aku tidak akan membunuh orang Islam, hatta yaqtulahu dhul batin, yakni Usama, sampai ya bila mana dibunuh oleh dhul batin, diperangi oleh dhul batin, maksudnya adalah Usama. Ya. Qala rajulun, berkata seseorang, ya, dalam perkara ini, yakni apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dikatakan saat ini manakala terjadi perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Ya, karena sebab ijtihad pernah terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah. Ya, ketika Ali menjadi khalifah setelah terbunuhnya Uthman, Ali ingin mereformasi, merubah formatur kekuasaan. Maka dia ya ingin agar Muawiyah yang ditunjuk oleh Umar pada masa Umar menjadi khalifah, menjadi gubernur di negeri Syam, telah menjadi gubernur di negeri Syam selama 20 tahun. Sejak masa Umar sampai masa Uthman, manakala Ali diangkat sebagai khalifah, Ali ingin merubah, dan Ali telah merubah sebagian daripada penguasa-penguasa sebelumnya, gubernur-gubernur. Dia ingin merubah Muawiyah, menurunkan Muawiyah dari jabatannya. Muawiyah mengatakan, saya akan turun dari jabatan saya, tapi saya bermohon segera tangkap dan adili hukum ya yang membunuh Uthman, karena Uthman adalah kerabat saya, dari suku saya, dari Bani Umayyah. Kata Ali, tidak, engkau turun dulu, itu urusan saya, bukan urusanmu, saya yang akan mengatur semuanya. Kata Muawiyah, Bila mana saya turun, saya tak punya kekuatan apapun, siapa yang bisa menuntut kembali darahnya yang ditumpahkan? Maka Muawiyah mengatakan, saya tak mau turun sampai kau tuntut terlebih dahulu mana pembunuh Uthman. Akhirnya Ali pun ya berijtihad, menganggap Muawiyah enggan tunduk kepada pemerintah. Maka Ali membawa pasukan besar, terjadilah perang yang disebut dengan nama Perang Siffin. Satu tempat yang bernama Siffin. Dan kala itu banyak yang terbunuh daripada pasukan Muawiyah dan mereka hampir-hampir kalah. Dan ketika terjadi peperangan antara sahabat ini, ada para sahabat-sahabat dan banyak para sahabat-sahabat yang tidak ikut kepada barisan manapun juga. Mereka melihat ini adalah peperangan yang terjadi antara kaum muslimin, ada fitnah di sana. Mereka menghindar, mereka tak ingin berperang antara sama kaum muslimin. Ya. Di antara orang-orang yang tak ikut berperang tersebut adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dan Usama bin Zaid, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar dan banyak sahabat-sahabat lainnya, Abu Bakrah. Mereka tidak ikut kemanapun. Ya. Maka boleh saja Sa'ad bin Abi Waqqas ya diajak untuk ikut membela Ali bin Abi Thalib dalam peperangan tersebut. Maka berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya tidak akan berperang sampai saya melihat Dzul Batin, maksudnya Usama, ikut berperang. Karena Usama mengambil pelajaran penting dalam kehidupannya, di mana dia membunuh seseorang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dan Rasulullah SAW marah besar kepadanya. Maka setelah itu Usama benar-benar menjaga pedangnya, menyarungkan pedangnya untuk membunuh orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas diajak untuk bersama Ali bin Abi Thalib memerangi Muawiyah dan kaum muslimin yang bersamanya, maka Sa'ad mengatakan, saya tak ikut berperang sampai Dzul Batin, maksudnya Usama. Usama dikatakan berbadan gempal, ya, memiliki perut yang lumayan besar sehingga dipanggil dengan nama Dzul Batin. Saya tak ikut berperang sampai Dzul Batin berperang, dan Usama tidak akan berperang kecuali kepada kaum musyrikin. Dia tidak akan menghunus pedangnya kepada kaum muslimin. Maka berkatalah Sa'ad, ya, ana wallahi la aqtul musliman. Aku tak akan mungkin memerangi orang muslim, membunuh orang muslim, hatta yaqtulahu Dzul Batin, yakni Usama, sampai kulihat Dzul Batin atau Usama berperang. Dan Usama tidak akan berperang kecuali kepada kaum musyrikin. Qala rajulun, berkata seseorang laki-laki menyangkal perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas, alam yaqulillah, bukankah Allah mengatakan wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, perangilah mereka sehingga tak akan ada lagi namanya fitnah, ya, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, agar agama ini semuanya hanya untuk Allah. Seorang menyangkal saat mengatakan, bukankah Muawiyah telah membuat fitnah, mengapa kita tidak perangi dia, sementara Allah mengatakan wa qatiluhum, perangilah mereka hatta la takuna fitnah, sehingga tak ada lagi namanya fitnah. Dia memberikan kepada Sa'ad bin Waqqas dalil dari Quran, ya, agar orang-orang yang membuat fitnah diperangi, dan dia menurunkan kata-kata fitnah tersebut kepada Muawiyah. Ya, faqala Sa'ad, maka berkata Sa'ad, qad qatalna hatta la takuna fitnah. Kau salah paham. Arti perangilah mereka sampai tak ada lagi fitnah, maksudnya adalah fitnah kekufuran, kesyirikan. Dan itu telah kami lakukan. Dahulu kami sungguh pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi kaum musyrikin sehingga tak ada lagi fitnah kekufuran, kesyirikan, orang pun masuk ke dalam Islam. Wa anta wa ashabuka, sementara engkau sekarang dan sahabat-sahabatmu, turiduna an tuqatilu hatta takuna fitnah. Engkau sekarang dan sahabat-sahabatmu bahkan mengajak orang berperang untuk membuat fitnah. Ya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengembalikan pemahaman tersebut kepada pemahaman yang benar. Ayat itu bermakna perangi orang-orang kafir sehingga tak ada lagi namanya fitnah kekufuran. Mencegah orang untuk masuk Islam, bukan untuk merebut kekuasaan. Sementara engkau dan sahabat-sahabatmu berperang untuk merebut kekuasaan, engkau malah membuat fitnah. Ini perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dalam perkara perselisihan antara sahabat, dalam perang Jamal, misalnya dalam perang Siffin misalnya. Ya. Maka sahabat itu menjadi terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama ada yang melihat kebenaran itu ada pada Muawiyah, maka mereka berperang bersama Muawiyah. Ya, bahkan sebagian sahabat sebagaimana Talha, Az-Zubair bin Awam, Aisyah radhiyallahu anha wardha, mereka juga pernah berjalan menuju Kufah menuntut agar agar diadili yang membunuh Utsman. Karena mereka begitu menyesal melihat Utsman terbunuh di rumahnya. Ya. Jadi mereka tiga pandangan. Pandangan pertama yang berperang bersama Muawiyah karena mereka menganggap Muawiyah lebih benar daripada Ali. Tapi ini pandangan yang minoritas. Mayoritas sahabat mengatakan bahwasanya ya Ali lebih benar, maka mereka berperang bersama Ali bin Abi Thalib. Karena Ali memiliki kekuasaan, dia berhak, Muawiyah tak mau tunduk. Muawiyah yang salah. Maka sebagian daripada mereka berperang bersama Ali bin Abi Thalib. Dan pandangan yang ketiga, merekalah para sahabat yang melihat ini peperangan fitnah, tak jelas mana yang benar mana yang salah. Maka mereka menghindari peperangan sebagaimana saya sebutkan tadi tokoh-tokohnya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Usamah bin Zaid, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Bakrah, ya, dan lain-lainnya. Ini tiga pandangan para sahabat. Semuanya memiliki landasan dalil argumen. Datang anaknya Sa'ad namanya Ali kepada Sa'ad ketika Sa'ad mengembalakan kambing-kambingnya di tepian kaki gunung. Dia berkata, ketika dia melihat anaknya datang, dia berkata, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan orang yang datang ini. Padahal putranya sendiri. Ketika putranya mendekat, maka dia berkata, wahai anda, mengapa anda di sini dengan kambing-kambing sementara orang di sana mereka sedang, ya, sibuk dengan kekuasaan-kekuasaan, membagi-bagikan kekuasaan di sana. Mengapa ayahanda di sini? Mengapa tak ikut dengan mereka? Maka berkatalah Sa'ad kepadanya, diam engkau, uskut. Ya, diamlah engkau. Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal khafiyyal ghaniyya. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, at-taqiyyal khafiyyah, yang dia menyembunyikan dirinya. Ya. Menyembunyikan ketakwaannya. Al-ghaniyah, yang dia merasa cukup, tak perlu kepada manusia, tak butuh kepada manusia. Dia katakan, biarkan mereka dengan dunia mereka, biarkan aku di sini. Inilah perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Maka Usamah bin Zaid dalam hadis ini mengambil pelajaran dalam hidupnya, jangan sampai dia menghunus bidang pedangnya kepada orang-orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. نعم تفضل سيد. قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال أخبرنا حسين قال حدثنا أبو زبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حرقة إلى الحرق إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصار وطعنته فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا قال فقال أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. نعم. Kemudian Imam Muslim rahimahullah menyebutkan riwayat yang lain, ya, jalur yang lain dengan sanadnya sampai kepada Usamah bin Zaid. Berkata Usamah bin Zaid, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengutus kami ilal Huraqah, ke satu tempat yang bernama Huraqah min Juhainah, bagian daripada tempat yang berdiam di sana kabilah Juhainah. Ada satu kabilah namanya Juhainah. Fasabbahnal qaum, pagi hari kami pun memerangi mereka. Fahazamnahum, kami mengalahkan mereka. Walahiqtu wa ana wa rajulun minal ansari rajulan minhum, maka aku mengejar dengan salah seorang ansar, seorang laki-laki dari musuh. Ya. Falamma ghashinahu, tatkala kami berdua berhasil menangkapnya, mengepungnya, qala, maka dia mengatakan la ilaha illallah. Ya, dia seketika mengatakan la ilaha illallah. Fakaffa anhul ansariyyu. Adapun orang Ansar ini, sahabat dari golongan Ansar ini yang bersamaku tadi mengejarnya, seketika menahan dirinya tidak melakukan tindakan apapun terhadap orang ini karena sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Apa kata Usama? Wa tu'antuhu birumhi, tapi aku tetap membunuhnya dengan tombakku. Hatta qataltuhu, aku tetap menghunus tombakku, kemudian ya menembus tubuhnya dengan tombak tersebut hingga akhirnya aku pun membunuhnya. Ya. Qala falamma qadimna, tatkala kami tiba di hadapan Nabi SAW di kota Madinah, balagha dzalika an-nabiyya, maka sampailah berita ini kepada Nabi. Ya, dalam beberapa riwayat orang Ansar ini yang tak membunuh laki-laki itu yang menyampaikan apa yang dia lihat kepada Nabi. Dia dan Usama mengejar laki-laki tersebut, kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, dia berhenti untuk memerangi orang ini, tapi Usama tetap membunuhnya. Laki-laki Ansari inilah yang memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dilakukan oleh Usama, dalam yakni tentunya dalam bentuk pertanyaan. Ya, bukan karena dia iri, karena dengki kepada Usama, tapi bertanya, benarkah sikap Usama? Ya. Faqala li, maka Rasulullah memanggil Usama dan berkata, ya Usama, wahai Usama, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Apakah engkau masih tetap membunuhnya padahal dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Qala qultu, aku pun menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama kana muta'awwidan, sesungguhnya dia mengucapkannya ya karena ingin yakni berlindung daripada senjataku, dari pedangku, karena ingin selamat, karena takut dengan kematian. Qala faqal, maka Nabi menjawab, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, apakah engkau tetap membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Nabi ulangi berkali-kali. Qala fama zala yukarriruha, dan dia terus mengatakan kepadaku, bagaimana kau bunuh dia padahal dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yawm, sampai aku berharap kalau Allah aku belum Islam kecuali ketika itu, agar semua dosa-dosanya hapus. Karena orang ketika masuk Islam, apapun yang diperbuat sebelumnya akan hapus. Al-Islamu yajubu ma qablah, Islam itu menghapuskan apa yang telah lalu. Kata Usama, aku berharap kalau Allah baru masuk Islam ketika itu. Karena Nabi SAW sangat mengingkari Usama. Inilah namanya pembunuhan dengan takwil, bukan dengan sengaja. Memang dia sengaja membunuh, tapi karena kekhilafan dalam memahami sesuatu perkara. Hal ini pun terjadi dengan sebagian sahabat Nabi lainnya. Ya. Namanya al-qatlu bit-ta'wil. Al-qatlu bit-ta'wil. Pernah juga terjadi dengan Khalid bin Walid. Dalam satu peperangan Khalid bin Walid ya berhasil melumpuhkan satu kaum. Ya, kemudian menawan sebagian mereka. Ketika itu mereka dakwai kepada Islam. Mereka mengatakan sobakna, sobakna. Dalam bahasa mereka makna sobakna, sobakna, kami masuk agamamu, kami masuk agamamu. Artinya mereka masuk Islam. Ya. Dalam bahasa Quraisy bukan itu maknanya. Arti sobak dalam bahasa Quraisy adalah keluar daripada Islam, bukan beragama Islam. Sobakna, sobakna. Maka ketika itu Khalid perintahkan agar tawanan tersebut dibunuh. Ya, sampailah hal itu kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi menebus diat orang-orang yang terbunuh. Maka Khalid pun membunuhnya dengan takwil. Ya. Dan Usamah pun membunuh dengan takwil. Dan orang yang bunuh dengan takwil tersebut tidak dikisas, tapi dibayar diat orang yang terbunuh, diberikan kepada keluarganya diat tebusan satu nyawa 100 ekor unta. Yang membayarnya adalah penguasa. Ya, dalam peperangan semacam ini maka Rasulullah yang membayar orang-orang yang terbunuh tersebut diatnya diserahkan kepada keluarganya. Satu hadis lagi saya tafadhal. Qala haddatsana Ahmad bin al-Hasan bin Khirash. Qala haddatsana Amr bin 'Asim, qala haddatsana Mu'tamir, qala sami'tu Abi yuhaddithu anna Khalid al-Asbaja bana al-Asbajal bana akhi Safwan bin Muhriz. قال حدثنا صفوان بن محرز أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى أسعس بن سلامة زمن فتنة بن الزبير فقال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم فبعث رسولا إليهم فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث فلما دار الحديث إليه حصر البرنس عن رأسه فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فسأله فقال لما قتلته قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته قال نعم قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال يا رسول الله استغفر لي قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاء يوم القيامة قال فجعل لا يزيده على أن يقول على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. نعم. Ini kisah tentang Usamah dari jalur yang lain. Ya. Dari jalur sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jundub bin Abdullah Al-Bajali. Ya, Jundub bin Abdullah Al-Bajali pernah mengirim seseorang kepada As'as bin Salamah zaman fitnah Ibn Zubair, ketika terjadi fitnah peperangan antara kaum muslimin di masa Zubair bin Abdullah bin Zubair bin Awam. Ya, ini setelah wafatnya Muawiyah mengangkat putranya Yazid bin Muawiyah sebagai penguasa. Ya, sejak itulah berubah kekhalifahan menjadi kerajaan, di mana seseorang khalifah memberikan kekuasaan kepada putranya. Dan sebagian sahabat tak setuju dengan pengangkatan ini, karena ini merubah tradisi yang sebelumnya kekhalifahan dengan musyawarat atau dengan wasiat, tapi menjadi keturunan. Turunlah kekuasaan dari Muawiyah kepada Yazid bin Muawiyah. Dan sebagian mereka juga mengklaim bahwasanya Yazid tak layak menjadi penguasa. Ya, karena itulah terjadi keguncangan. Sebagian tak mau membaiat, di antaranya adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bin Awam tak mau membaiat. Faqala, ya, ketika terjadi fitnah Ibn Zubair, maka berkatalah Jundub bin Abdullah al-Bajali, ijma'li nafaran min ikhwanika, kumpulkan kawan-kawanmu, hatta uhadithahum, aku ingin bicara kepada mereka. Ya, teman-teman As-As ini adalah orang-orang yang mungkin mereka ikut dalam ya apa-apa yang diperbuat oleh Abdullah bin Zubair. Faba'atha rasulan ilayhim, ya, maka dikirimkanlah seorang untuk mengumpulkan mereka. Falam majtama'u, manakala mereka berkumpul, ja'a Jundub, datanglah Jundub bin Abdullah al-Bajali, wa alaihi burnusun asfar, dia memakai pakaian baju yang ada penutup kepalanya, namanya burnus, berwarna kuning. Faqala, tahaddatsu bima kuntum tahaddatsuna bih, maka berkata Jundub bin Abdullah, berbicaralah kalian tentang apa yang kalian ingin bicarakan. Hatta darul hadith, kemudian mereka pun berbincang-bincang. Falamma darul hadithu ilaihi, manakala sampai kepadanya kesempatan berbicara, hasarul burnusa an ra'sihi, maka dia menurunkan penutup kepalanya. Faqala, maka dia berkata, inni ataitukum wala uridu an ukhbirakum an nabiyikum, aku datang kepada kalian sementara aku tak mau menyampaikan kepada kalian hadis dari nabi kalian. Maksudnya tak akan mungkin kulakukan ini. Aku harus menyampaikan sesuatu kepada kalian dari nabi kalian. Inna Rasulullah SAW ba'atha ba'athan, sungguh pernah Rasulullah mengirim pasukannya, minal muslimina, kepada dari kaum muslimin, ila qaumin minal musyrikin, kepada kaum musyrikin. Wa innahum iltaqaw, dan maka terjadilah antara mereka peperangan. Fakana rajulun minal muslimi, fakana rajulun minal musyrikin, ada seorang musuh laki-laki dari kaum musyrikin, begitu kuatnya dalam berperang. Idza syaa an yaqsida ila rajulin minal muslimina qasadalahu faqatalah, siapapun yang dekat dengannya daripada pasukan kaum muslimin, dia perangi, dia bunuh, kuat, perkasa. Kata Jundub, ada seorang musuh itu begitu kuat perkasanya, siapapun yang dekat dengannya di kaum muslimin, berhasil dia bunuh. Wa inna rajulan minal muslimina qasada ghaflatahu, maka dalam keadaan demikian, ada seorang laki-laki dari kaum muslimin berhasil mendekatinya. Ya, melihat kelengahannya, kemudian berhasil mendesaknya. Qala wa kunna nuhadithu anna Usama bin Zaid, laki-laki itu dialah Usama. Usama berhasil mendekati laki-laki tersebut, mencari kelemahannya dan mendesaknya. Falamma rafa alaihi saib, manakala Usama mengangkat pedang untuk memenggal kepalanya, qala la ilaha illallah, seketika dia pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faqatalahu, namun tetap Usama membunuhnya. Faja'al basyiru ilan nabi, maka datanglah pembawa berita gembira kepada nabi bahwasanya kaum muslimin telah menang, mengalahkan musuh-musuh. Fasa'alahu fa'akhbarahu, maka ketika ditanya, dia beritakan bagaimana jalannya peperangan seluruhnya. Hatta akhbarahu rajul, hatta akhbarahu khabar rajul kaifa sana, sampai masanya dia pun bercerita tentang apa yang diperbuat oleh Usama. Dia menceritakan bagaimana perangan berjalan, kemudian dia pun menceritakan apa yang dilakukan Usama. Fada'ahu, maka nabi pun memanggil Usama. Fasa'alahu, nabi bertanya kepadanya untuk mengecek kebenaran tersebut. Ya. Faqala lima qataltahu, maka nabi berkata kepada Usama, mengapa kau bunuh dia? Ya Rasulullah. Qala ya Rasulullah, auja'a fil muslimin, kata Usama, ya Rasulullah, dia sudah membuat porak-poranda barisan kaum muslimin, membunuh banyak kaum muslimin, melukai banyak kaum muslimin. wa qatala fulan, dan fulan dia membunuh si fulan, dia sudah membunuh si fulan, disebutkannya nama-nama orang. Wa sammalahu nafaran, dia sudah membunuh sahabatmu si fulan, si fulan, si fulan. Wa inni hamaltu alaihi, maka karena itulah aku berusaha untuk mengejarnya, berusaha untuk membunuhnya. Falamma ra'a as-saifa, dalam kondisi dia kritis, terdesak, melihat pedangku terhunus, qala la ilaha illallah, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Qala Rasulullah, Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam, aqataltahu, tetap kau bunuh dia? Qala na'am, ya. Kata Usama, ya. Qala fa kaifa tasna'u bi la ilaha illallah, bagaimana kelak engkau di hari kiamat berbuat dengan kalimat yang diucapkannya, kalimat la ilaha illallah. Idza ja'at yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat jika dia datang dengan kalimat la ilaha illallah, apa yang kau jawab? Kau telah membunuh oleh mengucapkan kalimat ini. Qala ya Rasulullah istaghfirli, berkata Usama, ya Rasulullah, mintakanlah kepada Allah ampunan untukku. Qala wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah, Rasulullah masih menekankan kembali, bagaimana Usama jika dia datang hari kiamat membawa kalimat la ilallah kepadamu, apa yang kau buat? Qala faja'ala la yaziduhu ala an yaqula kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah. Aku katakan, ya Allah, minta, ya Rasulullah, mintakanlah untukku ampunan. Rasulullah tidak melebihi, melainkan kembali mengatakan, wahai Usama, bagaimana engkau nanti hari kiamat dengan kalimat la ilaha illallah yang dia bawa? Jadi inilah apa yang terjadi dengan Usama. Dan inilah fungsinya riwayat yang banyak didatangkan satu sama lain untuk saling kuat, mengkuatkan, memberitahukan bagaimana detailnya terjadi kejadian ini. Wallahu ta'ala alam. Kita padakan sampai di sini, insyaallah di kesempatan akan datang kita masuk pada bab perkataan Nabi, man hamal alaina silah falaysa minna, yang menghunus pedang atau menghunus senjata kepada kami, maka dia bukan dari golongan kami. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.